Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Pada sesi kedua ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Terakhir kita membaca bab Al-Isra wal Mi'raj, peristiwa besar dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah SAW ketika itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap kepadanya. Diutuslah malaikat Jibril untuk membawa beliau, dan malaikat Jibril membawa kendaraan super cepat yang bernama Furoq. Ketika itu Rasul sedang berada di Masjidil Haram, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dibawa dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian di Masjidil Aqsa beliau sholat mengimami para anbiya wal mursalin. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Di situ kemudian Rasul naik lagi ke sebuah tempat, tidak ada lagi yang bisa atau yang diperkenankan ke tempat itu, hingga beliau diberi izin oleh Allah untuk mendengarkan goresan pena takdir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau kewajiban sholat. Pertama kali sehari 50 kali. Ketika Rasul kembali bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa meminta beliau untuk meminta keringanan kepada Allah. Kemudian Nabi SAW memandang Malaikat Jibril, dan Malaikat Jibril pun mendukung. Akhirnya beliau naik lagi, diberi keringanan oleh Allah menjadi 40. Turun, ketemu sama Nabi Musa, diminta untuk minta keringanan lagi, terus sampai tinggal 5. Kemudian Nabi Musa masih meminta Rasul untuk kembali kepada Allah meminta keringanan, tapi beliau sudah malu, sungkan, tidak enak, sudah cukup dan sudah sangat ringan. Kemudian beliau pun turun ke langit, turun ke dunia. Dan itu dilakukan dalam waktu satu malam. Keesokan harinya Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang Quraisy apa yang beliau alami semalam. Otomatis mereka semuanya menentang, menganggap Rasul itu sudah tidak waras lagi. Kenapa? Karena perjalanannya begitu jauh ditempuh dalam waktu satu malam. Apalagi transportasi di waktu itu sangat kurang. Hatta zaman sekarang pun tidak ada yang bisa melakukan perjalanan secepat itu. Mereka pun mendustakan berita Rasul, mencemooh Rasul, menghina Rasul, dan mereka pun mulai mengetes Rasul. Kalau seandainya memang engkau dari sana ke Palestina, Baitul Maqdis, kami ini para pedagang yang biasa keliling. Baitul Maqdis itu biasa kami lewati. Coba sampaikan kepada kami sifat-sifat Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat Baitul Maqdis tanpa dilihat oleh siapapun. Hanya Rasul yang bisa melihat. Kemudian Rasul pun mensifati Baitul Maqdis satu pintu demi satu pintu. Bentuk pintunya, warna pintunya, ukuran pintunya, berapa banyak pintunya, dan lengkap satu demi satu. Mereka tidak bisa membantah, dan memang benar sifat yang beliau bawakan. Namun hidayah biadillah, mereka tetap tidak diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah dari bukti yang sudah nyata. Mereka tetap menentang dan mendustakan. Kita lanjutkan sedikit dari kisah ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa shabihatu yawmil isra Jaa Jibril wa 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifiyat as-salawatul khamsi wa awqatiha. Di pagi hari setelah peristiwa Isra, Malaikat Jibril mendatang Rasul dan mengajarkan kepada beliau tata cara sholat lima waktu beserta dengan waktu-waktunya. Jadi pada malam Mi'raj, Rasul mendapatkan tugas dan kewajiban untuk menjalankan sholat lima waktu dalam sehari. Tapi belum dikasih tahu, belum diajarkan bagaimana tata caranya. Kemudian keesokannya, Malaikat Jibril datang kepada Rasul dan menyampaikan bagaimanakah tata cara sholat tersebut. Bagaimana sholat kepaulatan dalam adanya bersabah, orang adanya ilmada. Sebelum diwajibkan sholat lima waktu, kaum muslimin sudah pernah menjalankan ibadah sholat dua rakaat di waktu pagi dan dua rakaat di waktu sore. Ketika sholat lima waktu ini diwajibkan, maka kebiasaan sebelumnya dihapus. Baik, ini tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian bab yang selanjutnya, aradul Islam ala al-qabail wal afrad, mendakwahkan Islam kepada kabilah-kabilah dan person-person. Karena tidak di Rasulullah SAW mundu amarahullahu bil jahri bil da'wah annahu kana yakhruju fi mawsimil hajj ayyama aswaqil arab ila manazilil qabail fayad'uhum ila al-islam. Di antara kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak Allah memerintahkan beliau untuk dakwah terang-terangan, beliau biasa keluar di musim-musim haji, di musim pasar orang Arab. Beliau menuju pemukiman-pemukiman masing-masing kabilah dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Jadi ketika sudah diwajibkan oleh Allah untuk dakwah jariah, dakwah terang-terangan, sudah bukan dakwah sembunyi-sembunyi lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil dan mencari waktu dan momen yang pas. Ketika musim haji itu adalah musim di mana banyak sekali para tamu yang datang ke Mekah untuk manasik haji. Bangsa Arab mereka berkumpul di sana. Dimanfaatkan oleh Rasul, beliau di musim haji mendatangi kem-kem jamaah haji dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Dan beliau juga memanfaatkan musim pasar yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum menuju manasik haji. Wa ashharu aswaqil arab fil jahiliyah wa aqrabuha ila Makkah thalathatun. Musim pasar yang paling masyhur di masa jahiliyah menurut bangsa Arab dan lokasinya paling dekat dengan Mekah ada tiga. Tiga tempat. Ugar, wa Mujinnah, wa Dhul Majaz. Yang pertama pasar Ugar, yang kedua pasar Mujinnah, yang ketiga pasar Dhul Majaz. Ini tiga tempat, tiga lokasi yang dimanfaatkan oleh orang-orang Arab, khususnya Arab-Arab pendatang yang datang ke Mekah untuk manasik. Sebelum manasik mereka jualan dulu. Ya, jualan di tiga lokasi ini dengan sistem pindah-pindah. Ya. Wa Ukad qaryatun baina Nahlah wa Ta'if. Ukad itu sebuah tempat antara daerah Nahlah dan Ta'if. Kanu yuqimuna biha as-suq min awwal asy-syahr dzul-qa'dah ila 20 minhu. Mereka menggelar pasar di Ukad sejak awal bulan Dzulqa'dah sampai tanggal 20 Dzulqa'dah. Jadi 20 hari pasarnya ini. Ya, mereka kumpul semua di Ukad, buka lapak, kemudian mereka pun jualan di sana. Tsumma yataqiduna minha ila Mujinnah. Setelah 20 Dzulqa'dah berlalu, mereka pindah menuju lokasi kedua, Mujinah. Mujinah ini lebih dekat lagi ke Mekah. Fayuqimuna biha suqa ila nihayati syahri Dzulqa'dah. Mereka menggelar lapak jualan di Mujinah sampai selesai bulan Dzulqa'dah. Jadi 10 atau 9 hari mereka jualan di Mujinah. Wahyu mautiun tiwadi marzohran asfala Makkah. Mujinah itu sebuah tempat lembah di marzohran yang berada di daerah bawah kota Makkah. Jadi yani sudah mulai dekat dengan Makkah. Amadul Majaz bahwa khalfa Jabal Arafah, ay khalfa Jabal Rahmah. Adapun Dzul Majaz itu sebuah tempat yang ada di belakang Gunung Arafah yang dikenal dengan sebutan Gunung Rahmah. Ya, Jabal Rahmah. Orang yang haji mesti tahu gunung ini. Ya, menurut sejarah disebut dengan Jabal Rahmah karena Nabi Adam dan Ibu Hawa ketemu di situ setelah diusir dari kerajaan langit diturunkan ke dunia. Itu posisinya terpisah. Ya, dan mereka berdua bertemu di Jabal Rahmah. Itu menurut sejarah demikian. Namun sebagian orang atau sebagian besar jamaah mereka memiliki keyakinan yang tidak ada dalilnya, datang ke gunung itu mencari jodoh. Tidak usah jauh-jauh kalau ingin jodoh, Mekah, Ka'bah itu mustajab. Ya, kalau Jabal Rahmah tidak ada dalil yang menyatakan itu tempat mustajab. Baik. Wakanu yuqimuna hunaka suq min awal Dzulhijjah ila tsaminihi. Mereka berangkat menuju ke Dzul Majaz untuk jualan dari awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 8. Tsumma yatafarraghuna li'ada'i manasikil haj. Setelah itu baru mereka fokus untuk manasik haji. Jadi sebelumnya mereka berangkat diurut dari Ukat dulu 20 hari, maju lagi ke Mujinah 10 atau 9 hari, kemudian maju lagi ke Jabal Rahmah di daerah Dzul Majaz sekitar 8 hari, baru setelah itu mereka manasik haji. Wa mimman ata mawinan atahu Rasulullah SAW wa da'ahu min al-Islam wa 'arada 'alaihi nafsahu liya'u wa yansuru. Di antara kabilah yang didatangi oleh Rasulullah SAW diajak kepada Islam dan Rasulullah menawarkan kepada mereka untuk membela beliau agar menjadi sekutu dan membela beliau untuk dakwah, banyak di antara kabilahnya Banu Amir ibn Sa'sa'ah, kemudian Banu Muharib bin Khasfah, kemudian Banu Hazarah, Banu Ghassan, Banu Murrah, Banu Hanifah, Banu Sulaim, Banu Abbas, Banu Nasr, Banu Buka, atau Banu Baka, Banu Kibdah, Banu Kar, Banu Harith bin Ka'ab, Banu Adrah, Banu Hadarimah. Banyak kabilah yang didatangi oleh Rasulullah SAW dan semuanya diajak untuk memeluk Islam dan mereka diminta oleh Rasul untuk menjadi jaminan, yakni menjamin keamanan Rasul untuk berdakwah. Dan itu memang kebiasaan orang-orang Arab sampai sekarang. Kalau di daerah-daerah yang mereka masih memegang tradisi kabilah yang sangat kuat, ketika mereka itu memiliki sebuah perjanjian atau ingin melakukan sebuah kegiatan atau ritual yang dianggap betul-betul penting bagi mereka, mereka akan mengumpulkan kabilah-kabilah besar yang kemudian menjadi jaminan, ya, untuk menjaga acara tersebut atau menjaga misi tersebut. Payu. Walam yastajib lahu minhum ahad. Tapi sayangnya sebanyak itu kabilah yang didatangi, tidak ada satupun yang mau menerima. Walakinnahum ikhtalafu fi asalibi rududihim. Tapi mereka berbeda-beda cara menolaknya. Semuanya sepakat tidak menerima, tapi cara menolaknya berbeda-beda. Faminhum man radda 'alaihi raddan jamila. Cara mereka ada yang menolak dengan cara yang halus, tidak mau dan tidak berbuat kasar kepada Nabi. Ditolak dengan cara halus. Wa minhum man ishtarata li nafsihi an takuna lahu ar-ri'asah ba'dahu. Ada juga yang memberi syarat, mau, tapi ada syaratnya. Saya mau menerima dakwahmu dengan syarat kami yang akan melanjutkan tongkat kenabian setelah. Ya, tidak mau Rasul. Tidak bisa syarat seperti itu. Karena beliau sudah dinobatkan sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi dan rasul. Tidak bisa diterima syaratnya. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang menolak dengan alasan usratuk wa asyratuk a'lamu bik haitsu lam yattabi'u. Keluargamu itu lebih tahu tentang dirimu. Tapi nyatanya enggak ada satupun dari mereka yang mengikutimu. Lalu bagaimana dengan kita? Kita orang asing. Tidak mungkin kita mengikuti ibu-ibu, kita juga tidak kenal tentang siapa kamu. Jadi, apa namanya, ya nolak dengan cara yang halus itu. Wa minhum man radda 'alaihi raddan qabiha. Ada juga yang menolak dengan cara yang sangat kasar. Wa kana Banu Hanifah rahtu Musailamah al-Kadzdzab aqbahahum radda. Banu Hanifah yang merupakan kabilahnya Musailamah al-Kadzdzab yang nantinya akan mengaku sebagai nabi di ujung atau setelah meninggalnya Rasul, itu mereka kabilahnya ini termasuk kabilah yang paling kasar ketika menolak Rasul pergi. Al-mu'minun min ghairi ahli Makkah. Orang-orang yang beriman dari selain penduduk. Wa qadarallahu an yu'mina rijalun min ghairi ahli Makkah fi zaman alladhi kanat ad-da'watu tamurru fihi bi ashabi marahiliha bi Makkah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan ada beberapa orang yang mau beriman dari selain penduduk Makkah di saat dakwah ketika itu mengalami masa yang sangat sulit. Fakaratu kajadwati amalin adha'at fitzalamil ya'as. Keimanan orang-orang ini bagaikan sebuah secercah cahaya di tengah kegelapan keputusasaan. Yakni Rasul ini mendakwai kaumnya sendiri. Ya, orang-orang yang ada di sekitar Mekah diajak, gak ilmu. Tapi subhanallah, orang yang bukan asli Mekah pendatang malah terima dakwah beliau. Bagaimana yukal azadunna sidul ilmi ahlu. Ya, ada yang mengatakan orang yang paling zuhud terhadap ilmu itu orang yang dekat dengan ilmu. Ya, dan orang yang gak begitu fokus atau gak begitu mempeni ilmu itu seringnya justru orang-orang yang dekat dengan ilmu. Ya, sumbernya ilmu, dekat dengan sumbernya ilmu tapi malas untuk belajar, malas untuk ngambil ilmu. Ya, sering seperti itu, tapi bukan semuanya. Kalau kita lihat ke Mekah sana, ya, bagi yang sudah haji umrah atau pernah kerja di sana dan pernah manasik umrah atau haji, Masjidil Haram itu masjid yang paling besar di dunia, bisa menampung jutaan orang. Sholat di situ pahalanya itu ratusan ribu kali lipat daripada sholat di masjid lain. Kalau sudah dikumandangkan adzan, dikumandangkan iqamah untuk sholat, penduduk sekitar Masjidil Haram yang masjidnya kelihatan, itu sholat berubah. Maka kita lihat sendiri, begitu qomat, mereka keluar ke emperan rumah, merasa jadah, ada ke Masjidil Haram. Dia jadi makmum, imamnya imam Masjidil Haram. Jaraknya dia di Masjidil Haram. Kalau pakai mobil gitu lumayan. Waktu itu saya keluar dari area Masjid Haram menuju ke lokasi itu 5 menit. Pakai mobil 5 menit. Jadi kalau jalan kaki lumayan, agak jauh, sudah bukan wilayah area Masjid Haram. Soalnya di situ. Ya sudah. Kita ini yang dari tanah air, wis yo apa carane ben makan dengan segala bentuk di kalikunya, capek wae lahir ini, dana semuanya harus dikerahkan. Nah kok kelihatannya kayak gitu terus-terus saja. Ya, pengen rasanya jadi Abdul Haram, tapi kok orang sana kok malah tidak memuliakannya. Itu biasanya seperti itu. Kenapa? Terus bosan, ya, biasa ketok lah seperti itu. Biasa kelihatan demikian. Nah, orang-orang ini biasa melihat Rasul dulu sebelum beliau diutus. Sudah kenal sama beliau. Ya, ketika Rasul ini diangkat sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah diberi amanah untuk dakwah, gak begitu fokus, gak begitu terbuka untuk menerima beliau. Tapi orang-orang yang mungkin gak pernah kenal beliau, orang asing datang dari luar Mekah. Ketika melihat Rasul berdakwah, melihat ucapan beliau, melihat bagaimana dakwah beliau, langsung ikut. Faminum di antara mereka. Yang pertama, Suwaid ibnu Samit, seseorang yang bernama Suwaid bin Samit. Karena syair Nabi Ibrahim, orang ini adalah orang yang pandai bersyair dan cerdas. Ini pujangganya orang Arab. Ya. Di kalangan bangsa Arab, orang kalau pinter atau pandai syair itu orang yang beradab, ya. Ya, karena biasanya syair menurut mereka, yang penting bukan syair yang terkontaminasi gitu ya. Syair yang bagus itu mengajarkan adab dan suluk menurut bangsa Arab. Ya, ini orang yang betul-betul masih memegang tradisi, orang-orang yang masih al-hutok. Ya. Kalau dia tidak syair, berarti ini orang beradab. Misukan Yathrib, dia termasuk dari penduduk Yathrib. Yathrib itu Madinah. Ya. Isamma bil Kamil, orang ini digelari dengan Al-Kamil. Isyarafihi wa syarihi, karena kemuliaan nasabnya dan kepandaian dia dalam bersyair. Atama kata hajar au mu'tabirah, ketika dia datang ke Mekah untuk haji atau umrah. Bada'ahu Rasulullah SAW ila Islam, Rasul mengajak dia untuk masuk ke dalam Islam. Fa'aradahu ala Rasulullah SAW hikmat Luqman, orang ini membalas dakwah Rasul dengan membacakan hikmah-hikmah Luqman Al-Hakim. Fa'aradahu alaihi Rasulullah SAW Al-Quran, Rasul menimpali membalasnya dengan membacakan Al-Quran. Fa'aslam, dia langsung masuk Islam. Waqala, dan mengatakan inna hadza qaulul hasan, ini ucapan yang indah. Ini orang penyair, ngerti sastra Arab, ngerti tata bahasa Arab. Begitu dengarkan Al-Quran, langsung ini ucapan yang bagus, baik, mantap. Gak ada dalam daftar syair-syair Arab, jutaan syair Arab yang saya apa, gak ada yang kayak gini. Ini bagus. Emang firman Allah gak bisa disamakan dengan syair-syair manapun. Kenapa? Karena beda. Allah yang berfirman, Allah itu pencipta. Sementara syair itu ciptaannya makhluk. Beda pencipta dengan yang dicipta. Langsung dia. Itu ucapannya mantep ini. Langsung masuk Islam. Kutila biwa'atin bayar awsi wal khazraj qabla yawmi bu'ad. Dia mati terbunuh pada sebuah peristiwa berdarah antara Aus dan Khazraj sebelum hari Yaumul Bu'ad. Hari Bu'ad itu adalah hari perdamaian abadi antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu kabilah besar yang ada di Madinah, ya, yang sudah terjadi pertempuran antar mereka selama ratusan tahun. Senggol titik bacok, ya, itu ada di zamannya Aus dan Khazraj. Cekcok dikit penggal kepalanya. Ada masalah dikit panah orangnya. Langsung pokoknya semua diselesaikan dengan pedang. Ya, dari soal damai sudah, ayo perang. Tidak bisa ayo perang, perang terus hidupnya. Sampai pada sebuah hari yang sangat bersejarah disebut dengan Yaumul Bu'ad. Hari Bu'ad, hari perdamaian mereka. Ya, kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka, menyatukan mereka menjadi Al-Ansor. Sahabat Ansor itu nama pilihnya adalah Aus dan Khazraj. Orang kedua, Iyas bin Mu'ad, kana ulaman hadidan min sukan Yathrib. Iyas ini seorang pemuda yang masih sangat belia dari penduduk Madinah juga. Fadima Makkata fi awali sanata 11 min an-nubuwah. Dia datang ke kota Mekah di awal-awal tahun 11 kenabian. Ya. Fi wafdin min al-Aus. Dia ini datang ke Mekah pada sebuah utusan delegasi mewakili suku Aus. Kanu yaltamisuna al-hilfa min Quraisyin 'ala al-Khazraj. Orang-orang Aus ini datang ke Mekah ketika itu meminta bantuan dari orang-orang Quraisy agar bergabung dengan mereka melawan suku Khazraj. Perang ratusan tahun. Yo entek kabeh penerus-penerusnya. Ya, bibit-bibitnya pada habis stok atau minimalnya ya apa namanya? Enggak ready stok lah, enggak begitu banyak stoknya, tambah habis. Terus bagaimana? Sementara peperangan terus berlangsung, datang mereka ke Mekah. Ya, datang ke Mekah, negosiasi dengan orang-orang Quraisy, minta mereka untuk gabung dengan Aus untuk memerangi Khazraj. Nah, ketika utusan delegasi ini datang, Iyas bin Mu'ad termasuk dari mereka. Faja'ahu Rasulullah SAW wa da'ahu bilal Islam. Rasulullah SAW datang kepada mereka, mengajak kepada Islam. Wa tala alaihim al-Qur'an, kemudian membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Faqala Iyas, Iyas bin Mu'ad mengatakan, hada wallah khairun mimma jiktum lahu. Dakwah orang ini demi Allah lebih baik daripada misi yang membuat kita datang ke sini. Ya, daripada ngurusi sekutu, ngurusi perang, dakwah orang ini jauh lebih baik. Ini cahaya, ini kebaikan. Perang itu semoga bosan. Ya, banyak korban sudah berjatuhan. Terus gak karuan tatanan dunia saja. Ya, ini orang baca Al-Quran, masya usi dakwah yang bagus, langsung dia masuk Islam. Farama Abu Al-Haisar ahadu a'dha'il wahdi turab al-baha fi wajhi Iyas. Abu Al-Haisar, salah satu dari anggota delegasi, mengambil pasir kemudian dilemparkan ke wajahnya Iyas. Bawalah dan mengatakan, "Da'na'ik, biarkan orang ini, kamu jangan ngajak kita mengikuti dia. Laka jika lagi ada, kita itu datang ke sini bawa misi, bukan untuk dengarkan ucapan orang ini. Ya, ayo fokus, kita balik ke misi kita. Misi kita adalah mencari bala bantuan untuk bisa mengalahkan Khazraj yang ada di Yathrib. Ya, bukan musuh orang ini. Masakan, ia sedang mengaji, tidak komentari, tapi dalam hatinya sudah tertanam keinginan untuk masuk Islam. ولم يلبث بعد رجوعه إلى يثرب أن هلك وكان يهلل ويكبر ويحمد ويسبح عند موته. Ketika mereka pulang ke Yathrib setelah selesai misinya, ternyata Iyas bin Mu'ad meninggal di perjalanan. Tapi subhanallah, sebelum dia mati, dia terus mengucapkan tahlil, takbir, tahmid, tasbih. Dibaca semua sampai dia mati. Wala yasyukku qawmuhu annahu mata muslim. Semua utusan ketika itu, ketika menyaksikan proses kematian Iyas, mereka sepakat dia sedang mati di atas keislam. Baca tahlil la ilaha illallah subhanallah Allahu takbir, semuanya dibaca sampai dia meninggal. Yang ketiga, Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Balagha ilayhi khabaru mab'ath an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi sabab islam Suwaid ibn Shamit wa Iyas ibn Mu'ad. Telah sampai kepadanya berita diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebab islamnya Suwaid dan islamnya Iyas bin Mu'ad. Fa arsala ahab ila Makkah li ya'ti bil khabar. Abu Dzar pun mengutus saudaranya untuk berangkat ke Mekah mencari tahu berita dan mengumpulkan informasi seputar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal saudaranya pun berangkat, waraja kemudian balik, walam yushfih, tapi tidak memuaskan informasi. Informasinya kok ini, kok ini, waduh-waduh, kok khifar menuju ke Mekah ini, biaya. Ya, lah kok informasinya kayak gini, gak mantep Abu Dzar. Fahara jamin asyik. Maka beliau pun keluar dengan apa? Keluar sendiri menuju ke Mekah. Hatta nazala bi Makkah di Masjidil Haram. Beliau tinggal di Masjidil Haram ketika sudah sampai di Mekah. Wa baqiya bihinnahu syahr. Beliau tinggal di Masjidil Haram selama sebulan penuh. Gak berani nanya. Karena tahu kondisi. Ya, kondisi ketika itu Rasul di bawah tekanan dan ancaman orang-orang Quraisy, dan Quraisy ini kabilah kuat yang menguasai Mekah. Ya, Abu Dzar takut kalau tiba-tiba tanya Muhammad mana, oh, bahaya. Bisa diinterogasi beliau. Apa ini? Cari Muhammad. Siapa kamu? Apa keinginanmu? Kalau polos saja mau masuk Islam, belum ketemu Rasul sudah jadi tinggal nama beliau. Jadi beliau diam melihat sebenarnya penuh di Mekah. Ya, la yukallim ahad, tak ngajak manusia apapun. Yashrab ma'a zamzam wa huwa ta'amuhu wa syarabuhu. Sebulan penuh makan dan minumnya pakai air zamzam. Ya, sampai disebutkan dalam riwayat beliau sampai gemuk. Ya, makanan zamzam. Ya, air tok isi. Ya, sampai gemuk. Sebulan minum minum makan yo minum wai minum yo minum minum terus tapi zamzam jadi barokah. Walaupun kalau ada Nabi sosok terakadin khawat ada nafsihi, tapi satu abu tidak berani tanya sama orang karena khawatir ada bahaya menimpa beliau. Karena sudah tahu bagaimana kondisi yang ada di Mekah. Tumas tetap bahu Ali radhiyallahu taala anhu hatta dakhala bihi ala Nabi sosok. Hingga akhirnya sahabat Ali paham ini orang yang sebulan kok makin melihat wajahnya kayak orang bingung, kayak orang lagi nyari sesuatu. Sahabat Ali tegas tidak tahu ya, mas dari mana dari saya bahasa kan obrolan itu kayak itu, mas dari mana melihat itu sahabat Ali saya tahu sih saya dari mana mau ketemu sama diajak ikut. Dalam riwayat yang lain, sahabat Ali bilang, ikuti saya dari belakang. Jangan menampakkan kalau kamu ikut saya. Nanti kalau di depan nanti ada rumah, kamu langsung masuk saja ke situ. Nanti saya akan pura-pura betulkan sandal saya. Ya. Pokoknya apa caranya bisa ketemu sama Nabi. Hatta taqala bihi ala Nabi SAW. Hingga akhirnya sahabat Abu Dzar bisa ketemu sama Nabi SAW. Fatalaba minhu Abu Dzar ay ya'rid 'alaihi al-Islam. Sahabat Abu Dzar langsung minta sama Rasul diajari Islam. Fa'aradahu, langsung Nabi mengajarinya. Fa'aradahu 'alaihi fa aslama makana. Diajari sama Rasul langsung masuk Islam. Iki mantep ya, langsung ke Subri. Saya datang dari jauh, saya bulan penuh di sini ya, tengok sana tengok sini ketemu-ketemu. Nah ini saya baru ketemu, itu mantep tenang langsung masuk Islam ya, tanpa ragu-ragu. Tumma jalan ila Masjidil Haram. Saking sedekah sahabat Abu Dzar, mungkin tanda syukur gitu ya. Datang langsung ke Masjidil Haram. Wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat kuatan di tengah-tengah Masjidil Haram. Ya pernah habis menyulut konflik. Ya. Fanfok fanqadu alaihi Quraisy. Orang terus dengar Abu Dzar baca syahadat, langsung diserang, ditabur sahabat Abu Dzarnya. Nah, orang ini, apa yang syahadat? Ini pengikutnya wabat, langsung dikroyok ya Iwa. Oh, dipukul rame-rame. Lihat, biar orang ini mati, biar sahabat Abu Dzar mati. Fa'al-Qadahul Abbas, Al-Abbas langsung dengan sigap menolong Abu Dzar. Ini udah dikatur nih, mau dikikuh mati nih. Bukan orang sini, jangan dipukuli. Falamma asfal ghat, qala bisama qala bil ardh. Besoknya lagi datang ke Masjidil Haram syahadat lagi dengan suara yang kenceng. Kuatkan aku, Mustafa Mahdoro bin Ams. Orang tua kembali memukuli Abu Dzar seperti kemarin. Wa Amfadahu Abbas kama Amfadahu bin Ams. Abbas kembali menyelamatkan Abu Dzar seperti kemarin. Juga aku jadi kafir ini orang tua dan orang asing dan tiada apa dan dipukuli. Aku dibawa sama Al-Abbas diselamatkan. Waraja'a Abu Dzar ila masakin qaumihi Bani Hibar. Setelah itu Abu Dzar pulang ke Bani Hibar. Falamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah hajara ilaiha. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, baru sahabat Abu Dzar ke sana. Apalagi sudah dapat pesan sama Rasul, kamu tidak akan mampu itu sama sekali. Ini masa-masa sulit, ya. Kamu masuk Islam sudah cukup, ya. Kamu balik ke tempat. Nanti kalau sudah terdengar kejayaan dan kemenangan kami datang pulang, berpisah ke Madinah, datanglah ke Madinah. Tufail ibnu Amr ad-Dawsi. Karena syairan ketiga, Tufail ini seorang penyair yang cerdas. Ra'isa qabilatihi Daws fi nahiyatil Yaman. Dia ini adalah kepala suku Daws. Suku Daws ini berada di pinggiran negara Yaman. Qadima Makkah sanata al-11 min an-nubuwah. Beliau datang ke Mekah pada tahun 11 kenabian, sama seperti Iyas bin Mu'ad. Fastaqbalahu ahlu Mekah. Penduduk Mekah langsung menyambut kedatangan Tuhail. Kenapa? Kepala suku ini, ya, orang penting datang ke Mekah. Wa hadzaruhu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun memperingatkan Tuhail dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pak kepala suku, selamat datang di kota Mekah. Hati-hati. Di sini ada orang namanya Muhammad. Itu kalau ngomong libur itu jangan didengar. Ya, kalau kamu terpengaruh bahaya. Jangan didengar, itu orang enggak benar. Seperti itu mereka maksud Tuhail. Hatta hasya udhunuhu kursuf. Hingga si Tuhail ini mengambil kapas ditaruh di telinganya. Oh gitu ya. Dia juga ikut khawatir. Akhirnya mengambil kapas taruh di telinganya. Dan tidak terdengar ucapannya. Hina ja'a ila masjidil haram. Ketika dia datang ke masjidil haram. Jadi kalau ke masjid, ke masjidil haram ditutup telinganya. Karena dia tahu di sana ada Muhammad. Kaila yasma' minhu sallallahu alaihi wasallam, biar tidak mendengarkan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qa'iman yusalli 'inda al-Ka'bah. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berdiri salat di sisi Ka'bah. Fa waqa'a fi udhunihi minhu syai'un, di antara bacaan Rasul, bacaan salatnya ada yang masuk. Meskipun ditutup kapas yang tembus. Ya, jadi kapal hanya orang belum dikasih hidayah, jangan dikasih kapas. Sepikir tawa di kupingnya pun tidak akan ada. Ya, ini kuping kasih kapas. Ada yang ditutup 1, 2, 3. Ini orang cerdas, penyakir, ngerti tata bahasa Arab. Begitu dengar ucapan Rasul, langsung. Kok beda? Pas taksa, langsung Tufel itu menganggap baik. Dilepas kapasnya. Wong apik kok katanya jelek itu apa? Dibuka sama dia kupingnya. Apa? Kapasnya. Faqala fi nafsi, kemudian dia bergumam dalam dirinya. Inni ladhi, saya ini orang cerdas. Wa syair, saya juga ahli syair. Ma yakhfa 'alayya hatta al-qawli. Saya bisa bedakan mana ucapan jelek, mana ucapan yang bagus. Fa ma yamna'uni an asma'a min hadha ar-rajul ma yaqul. Lalu apa yang menghalangi saya untuk mendengarkan ucapan orang ini? Aku ini kepala suku. Aku ini orang cerdas. Masuk jadi bully sama orang kuda sekutu-kutu baik. Ya. Saya ini orang ngerti. Orang cerdas, berpendidikan, ngerti syair, ngerti bahasa. Saya bisa tahu ini jelek, ini enggak. Jelek tinggalkan, bagus ikuti. Cobalah, tak dengarkan. Orang ini ngomong apa. Baiknya ada hasanah, kok itu? Baiknya ada kabihan, tak itu. Ini omongan bagus, tak terima. Ini jelek, tak tinggal. Gitu aja. Ya, bagus. Tak terima. Nanti. Pada masyarakat Nabi SAW nama ila baitihi, ketika Nabi pulang dari Masjidil Haram menuju ke rumah, tabi'ahu, diikuti sama Tufail. Hatta dafala baitah, sampai masuk ke rumahnya, Rasul diikuti, Rasul pulang, diikuti. Jadi silakan masuk ke dalam rumah. Wadah kalau kisotahu, Tufail menyebutkan, saya ini dari Yaman, saya ini kepala suku. Waro'i kau, belakang saya ini banyak umat. Ya, saya datang ke sini ya biasa ada misi antar pemimpin. Ya. Saya itu dikasih tahu kalau ada orang namanya Muhammad kayaknya jenengan. Ya, katanya suka ngomongnya nggak benar nggak jelas. Tapi kok saya penasaran ya tadi jenengan sholat di Ka'bah sebelahnya Ka'bah itu kok ada jenengan itu di kupingnya saya melusut kok langsung bagus kayaknya. Saya penasaran. Jenengan ini sebenarnya ini bawa apa sih? Kok sampai orang itu memperingatkan kejelekannya jenengan? Sama itu siapa? Coba sampaikan kepada saya. Wasara bin Musa sama Ali berdoa di Allah. Dia meminta Rasul untuk menyampaikan sebenarnya apa yang dibawa sama beliau. Fa'ala ta'ala Islam tanpa basa-basi Rasul mengajari Islam, wasara alaihi Quran dan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Fa aslam wa syahida syahadatul haq. Dia langsung masuk Islam dan langsung bersyahadat. Ini apa ini? Oh jadi ini apa ini? Apa pula sih? Ini bagus ini. Langsung syahadat, langsung masuk Islam. Wakala, kemudian dia mengatakan, ini muta'un fi qaumi. Saya ini orang yang ditaati di tengah-tengah rakyat saya. Saya kepala suku. Walau jauh ilaihi, saya mau pulang menemui kaum saya. Wada'ihi bilal Islam, dan saya mau ngajak mereka masuk ke dalam Islam juga. Ini ajaran baik, mau tak kasih tahu kaum saya. Fadu Allah ayyaj'alani ayat. Tolong mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kepada saya penguat. Bada'ahnya Rasul mendoakan untuk Tufail. Falamma qaruba min qaumihi, ketika Tufail mendekati kaumnya, istamara wajhu, wajahnya langsung nyala. Cahaya wajahnya ya. Kan misbah kayak lampu, oh, sakit tanya itu langsung bercahaya. Fada Allah ayat ja'alu fi ghairi wajhihi, Tufail rasa gak enak. Waduh, wajahku ini kecelok tenang nih. Ya, minta sama Allah tolong jangan di wajah, ya. Minta sama Allah jangan di wajah saya. Di tempatkan yang lain saja. Fatahawala nur ila sawtihi, cahaya itu langsung pindah ke tabuknya. Tabuknya langsung bercahaya. Falamma dakhala ala qaumihi da'ahu ila al-Islam, ketika beliau ketemu sama kaumnya, diajak masuk Islam. Hei kaumku, ayo masuk Islam rame-rame. Saya sudah ketemu sama seseorang yang baik ucapannya, ngajarkan ini. Gak percaya, nih saya membawa sebuah ayat dari orang ini. Cakap tabungnya bercahaya. Pas nama abuhu wa zaujatuhu, ayahnya langsung masuk Islam, istrinya juga langsung masuk Islam. Wa abata al-qaum, kaumnya sih mikir dulu. Sih pak kepala suku, tokoh-tokoh langsung ngomong kayak gini. Sih tenang, kita butuh pertimbangan dulu dan musyawarah, ya kasih kami waktu. Lakinnahu lamma hajara ila al-Madinah ba'da al-Hudaybiyah kana ma'ahu 70 aw 80 baitan min qaumihi. Tapi ketika si Tufail ini berangkat ke Madinah hijrah setelah peristiwa Hudaybiyah, ternyata beliau sudah membawa 70 atau 80 kakak dari kaumnya. Berarti ada sebagian yang ikut dengan Tufail. Dan Allah taala bersuap untuk yang selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.